Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau hendak pergi ke Makkah, jangan lupa bersilaturahmi, berceramah pakai imamah dan jubah hadiah dari Ustaz Fahmi. Coba cari di YouTube, ada tak Ustaz Somad ceramah pakai jubah dan imamah? Nah, jadi nanti mudah saja. Kalau nampak di YouTube, di TV pakai imamah, pakai jubah, berarti itu di pesantren Ar-Risalah. Pandai Ustaz Fahmi. Beliau dari pakaian saya sudah tahu. Orang tidak perlu cari judulnya, asal nampak pakai jubah, pakai imamah. Nah, ini dari Ar-Risalah. Dan memang baju ini hanya untuk saya, tak boleh dipakai orang lain. Karena ada tulisan di dalam, Kiai Haji Abdul Somad LCFA, 22 November 2018. Tanggal lain. Saya berangkat dari Palembang, sebelah kanan Habib Mahdi bin Syihab, Ketua FPI Sumatera Selatan. Sebelah kiri Kiai Haji Kemas Muhammad Ali yang berceramah tentang atas tertutup bawah terbuka tadi. Dikawal dua orang. Sampai di airport, lalu kemudian disambut oleh sahabat-sahabat, kawan-kawan. Bismillah, Masya Allah. Di mana-mana saya disambut pakai mobil, macam-macam merek mobilnya. Tapi tadi disambut naik bis. Dan yang nyetir bisnya Pak Wali Kota. Ini di Lubuk Linggau ini kesannya luar biasa. Di sini ceramah pakai sorban, di sini ceramah pakai jubah, di sini naik bis supir Wali Kota. Sebelah kiri Pak Wali, kanan Pak Bupati. Dua-duanya hadir malam ini. Biasanya di mana-mana saya ceramah ada Kapolres. Malam ini tak ada satu pun yang berseragam polisi. Rupanya mereka pakai pakaian ustaz. Pakai peci dan baju kuku. Bukan mereka istiqomah dalam iman dan Islam. Disambut oleh ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi. Di sini pula ada yang unik luar biasa. Sebelah kanan Ketua FPI, sebelah kiri Ketua Nahdlatul Ulama. Allahu Akbar. InsyaAllah. Ketua FPI, Kiai Haji Al-Mukarram, Ustaz kita, Ustaz Fahmi. Dan Ketua Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Mansur, yang katanya calon DPD. Amin, amin. Allahumma balligh maqasidana. Semua yang hadir malam ini diberikan kesehatan dan kesempatan baik. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya hanya dikawal bapak polisi, TNI, Polri. Malam ini hadir kawan-kawan pemuda Pancasila. Pancasila! Masyaallah, semangat yang luar biasa. Saking kuatnya saya pula yang takut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau ada orang ingin mengumpulkan manusia sebanyak ini, bisa atau tidak? Tak bisa. Sulit mengumpulkan orang. Susah mengumpulkan orang, betul? Kalau mau tahu sulitnya mengumpulkan orang, tanya sama caleg-caleg. Ada yang mudah ngasih sembako, enggak ramai juga. Ada yang sudah ngasih duit pakai amplop, enggak ramai juga. Malam ini semuanya datang karena apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kamera bukan cuma di bawah, naik ke atas. Itu ada nampak dua mata merah di atas, itu bukan hantu atau Terminator. Itu adalah kamera. Mari kita tunjukkan kepada kamera di atas bahwa malam ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul. Kamera, nyalakan. Hidupkan kamera yang bawah, hidupkan senter kalau baterai masih ada. Tunjukkan kepada ke atas, tunjukkan naik ke atas supaya dia rekam dari atas. Tala'al badru 'alaina min zaniyatil wada wajaba syukru 'alaina ma'a alillahida tala'al badru 'alaina min zaniyatil wada wajaba syukru 'alaina mada lillahida marhaba ya marhaba ya nuran aini marhaban jannal husaini marhaba marhaba sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Udah? Kira-kira sudah bangkit semangatnya? Nah, matikan HP-nya. Karena nanti mau balik, mana tahu mati lampu, tak dapat kunci, payah masuk rumah. Insya Allah semuanya diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sallallahu alaihi salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayyiat, Allah berikan, hapuskan 10 kesalahan dan dosa. Warufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan 30 keutamaan itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Somad, selama Ustaz berceramah, apakah sambutannya sama semua seperti di Lubuk Linggau ini? Tidak. Saya pernah ceramah sampai di desa itu satu pun tak ada yang nyambut saya. Saya heran, apakah di sini tidak ada paket 4 giga? Atau di sini tidak masuk TV One? Kenapa mereka tidak ada yang nyambut? Ternyata Islamnya hanya segelintir. Orang masih nyembah pokok kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Di suku pedalaman, suku Melayu tua, tak ada orang menyambut Ustaz. Jadi malam ini orang datang menyambut ini kenapa? Karena mereka dididik oleh para habaib dan ulama. Apa dibisikkan Abah Kiai Haji Saiful Hadi di telinga saya tadi? Ustaz Somad, kami di pesantren dididik oleh para Kiai Nahdlatul Ulama. Setelah belajar dari Kiai, kami belajar kepada para habaib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hai Abdul Somad, engkau berceramah malam ini bukan karena engkau hebat, bukan karena viral videomu, tapi karena mereka semuanya mewarisi ilmu para kiai dan habaib. Tak ada yang dapat kita sampaikan untuk para kiai, untuk para habaib yang sudah mendahului kita, untuk mereka semua. Sayyidun lillahi walakumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itulah enaknya jadi kiai, itulah enaknya jadi habaib. Sudah meninggal dunia pun amalnya tetap mengalir. Kira-kira enak tak jadi bupati? Dua periode. Habis itu jadi gubernur. Amin. Kalau tidak datang KPK. Tapi ternyata mereka yang hadir malam ini, Ustaz Somad, ini Bapak Wali Kota, ini Bapak Bupati, itu kerja ini sampingannya. Kerja pokok mereka adalah ustaz. Karena mereka mengajak orang ke jalan Allah. Siapa saja yang mengajak orang ke jalan Allah, siapa saja yang mengajak orang ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kekal abadi walaupun dia mati. Sebagaimana yang disebutkan Ustaz Kiai Haji Muhammad Ali tadi. Apa kata beliau? Umur 35 cuma. Saya baru tahu 35 mati. Selama ini saya tahu 63. 35 mati. Ternyata saya sudah mati 6 tahun yang lalu. Lalu kenapa umur Ustaz Somad sampai malam ini ada? Karena orang Lubuk Linggau semuanya berdoa. Ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad sampai acara mega maulid di Ar-Risalah nanti. Ya Allah. Setelah itu mati-matilah dia. Ternyata kita umur panjang karena doa. Yang berdoa itu siapa? Doa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau tidak ada ulama, bayangkan kalau tidak ada habaib, hari ini kita menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Lalu siapa yang akan mendengarkan pengajian? Ini santri-santri, ini santriwati. Terbalik Pak Ustaz. Okey, kita ulang. Ini santriwati, ini santri-santri, ini TNI Polri, ini pemuda Pancasila, ini FPI, ini Nahdlatul Ulama, ini para habaib. Semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin Lubuk Linggau tetap menjadi markas pusat umat Muhammad, maka lanjutkan dengan mendaftarkan anak-anak ke pondok pesantren. Ah, ujung-ujungnya pesantren. Emangnya kalau SMP kenapa Pak Ustaz? SMP jam 12 dia cabut. Habis itu beli lem kambing. Habis itu cabut dia ke bawah pokok kayu. Berita terbaru dari Badan Narkotika Nasional, anak-anak SMP di Jakarta cabut. Maaf, maaf, maaf, maaf. Saya enggak layak ngomong cerita ini di depan habaib, depan ulama. Saya tanya dulu, boleh saya lanjutkan? Mereka ngambil pembalut bekas, dimasak, airnya diminum. Mabuk. Itulah mabuk yang paling jelek. Mabuk pembalut. Membayangkannya saya mau muntah kita. Bayangkan itu. Rusak otaknya. Rusak akidahnya. Apakah mungkin mereka ini yang akan menjadi pemimpin masa depan? Tidak mungkin. Otaknya sudah error. Kabel-kabelnya korslet. Saya punya anak. Tapi saya tidak bisa jaga dia 24 jam. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang, langgang, lintang, pukang. Kita berangkat pagi, anak kita tidur. Kita pulang sore, anak kita main-main. Kita berangkat pagi, anak masih tidur. Kita pulang malam, anak sudah tidur. Jarang pulang. Namanya siapa? Bang Toy. Di mana tempat mendidik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada tempat lain selain pondok pesantren. Apakah masyarakat Linggau ingin 20 tahun akan datang tetap ada maulid? Apakah ingin 20 tahun akan datang masjid tetap ramai? Apakah ingin tetap ada yang bersolawat? Apakah ingin tetap ada grup marawis nasyid hadrah? Maka tidak ada jalan lain, hidupkan pondok pesantren. alumni alumni mazra'atillah, alumni alumni ar-risalah. Mereka akan pulang ke kampung halaman, mereka akan membuat 1000 cabang ar-risalah di seluruh Indonesia insyaallah. Ketika PKI datang mengamuk, siapa yang dia hancurkan? Apakah dihancurkannya diskotik? Tidak. Dia tidak hancurkan diskotik. Dia tidak takut pada diskotik. Dia tidak takut pada kafe. Dia tidak takut pada warung tua. Dia tidak takut pada narkoba. Kenapa yang dia hancurkan pesantren? Kenapa yang dibunuh kiai? Kenapa yang diserang ulama? Karena mereka menebarkan PKI. Tahu PKI? Pendek kecil hitam. Kalau yang ceramah tadi PKM, pendek kecil manis. Komunis, tidak bertuhan, anti agama. Tidak ada tempat komunis di Indonesia karena negara kita berdasarkan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang yang tidak bertuhan. Setuju? Siap bela Pancasila. Siap pertahankan Islam. Siap jaga NKRI. Takbir. Udah seperti Habib Rizik. Jauh. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu saya senang malam ini saya datang ke pesantren Ar-Risalah. Tapi saya tidak ada menasihati adik-adik anak-anakku. Anak-anak pesantren, kalian tetap tahan di pesantren ya. Jangan lari ya. Saya takut ngomong begitu. Kabura maktan indallah. Murka yang paling besar adalah orang yang pandai ngomong tapi tidak mengamalkan. Kalian harus tahan di pesantren. Kalian harus tamat pesantren. Rupanya yang ceramah enggak tamat pesantren. Lebih baik ngaku di sekarang daripada dibuka di internet. Jadi ngomong-ngomong, Ustadz pernah di pesantren? Pernah. Berapa tahun? Setahun. Kok cepat? Studi banding. Saya masuk pesantren, santrinya 1800 orang. Pesantren mana Pak Ustadz? Gak boleh cerita, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti kalau saya ceritakan, kalian datang pesantrennya nanya, tengok daftar namanya, mana yang namanya Abdul Somad, berapa kali dia masuk mahkamah bahasa. Enak di pesantren Pak Ustadz, enak. Lalu kenapa Ustadz cepat betul di pesantren? Saya menyesal seumur hidup. Makanya kalau panjang umurku ya Allah, anakku, ponakanku, anak tetanggaku, anak umat ini mesti tamat pesantren. Siap? Bapak-bapak, ibu-ibu, daftarkan anaknya ke pesantren sebelum tanggal penutupan berikut. Ustaz, anak saya sudah masuk pesantren Pak Ustaz. Terus istri saya setiap jenguk anak di pesantren, pulang dari pesantren nangis matanya bengkak sebesar bakso. Kamu nangis kenapa? Sedih Pak Ustaz. Di rumah kasurnya 2 lapis tebal spring bed. Sampai di pesantren tipis. Bulan pertama kami jenguk tipis. Bulan yang kedua hilang. Ustaz, di rumah kami kasih sambal. Cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah supaya manis di suap anak. Enak anak, pedas nak. Sampai di pesantren, jangankan bijinya Pak Ustaz, batangnya di blender. Istri saya nangis Pak Ustaz. Tapi kemudian saya nasihati dia, ibu sini, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia ikut geng motor. Betul? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena dia kena penyakit HIV AIDS akibat seks bebas pacaran. Betul? Akhirnya setelah saya nasihati, istri saya berhenti nangis dan alhamdulillah damai Pak Ustaz. Istri saya langsung berhenti nangis. 2 hari setelah itu saya pula yang nangis Pak Ustaz. Ternyata si bapak suaranya keras menggelegar, tapi di balik suara yang keras itu tersembunyi hati yang lembut selembut salju. Jadi jangan saya kalian sangka bapak-bapak ini keras. Nah, lembut hati mereka. Wajah mereka aja yang keras. Kalau Ustaz Somad, wajahnya pun lembut juga. Hati-hati. Sekarang ada laki-laki tampangnya keras, seram, badannya tegap, merotot, tapi melambai. Pesantren di mana? Sana. Di luar sana, ada mereka buat pesta. Rumahnya mewah, megah, ditangkap oleh bapak-bapak kepolisian. Ternyata mereka sedang pesta LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu nama kebanggaan mereka. Di mana-mana mereka deklarasikan LGBT. Jangan pakai kata LGBT. Kata itu membuat mereka angkuh dan sombong. Kata itu membuat mereka terkenal internasional. Pakai istilah baru. Tapi saya segan nyebutnya di sini karena di depan kiai dan habaib. Tapi kalau disetujui saya sebutkan. Setuju? Yang cocok bagi mereka adalah PLT, pencinta lubang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Mereka inilah penyebabnya turun laknat Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang menyebabkan turunnya murka. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian bawah kami naikkan ke atas, bagian atas kami naikkan ke bawah. Negeri itu dibolak-balikkan Allah. Negeri itu bernama negeri Sadum. Dan Sadum itulah cikal bakal perbuatan Sadum Sodomi. Sadum, kalau mau negeri ini aman, mau negeri ini tentram, selamatkan anak-anak kita dari LGBT. Dia mana? Di tempat apa? Siapa orangnya? Siapa yang sanggup melawan itu semua? Kita tidak sanggup mengontrol anak-anak kita. Yang bisa menyelamatkan anak umat bangsa ini dari LGBT tidak lain tidak bukan adalah pondok pesantren. Di pesantren jadwal mereka full. Jam 4 subuh kiai sudah masuk ke dalam membangunkan santri-santri. Bangun nak, sholat subuh nak. Itu kalau kiai, kalau abah yang membangunkan lembut, bangun nak. Tapi kalau mudabir, kup. Wake up, bangun. Siapa itu kiai? Apa kata Gus Mus ketika ditanya, Gus, kiai Gus apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai adalah orang yang melihat umat ini dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Sayang. Kalau kiai ngomong keras, kalau kiai ngomong kasar, sesungguhnya mereka sayang nak. Mereka tidak ingin kalian jadi pecandu narkoba. Mereka tidak ingin kalian menjadi pelaku seks bebas. Mereka tidak ingin kalian menjadi anggota geng motor. Mereka selalu mendoakan kalian di tengah tahajud malam. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak-akhlak anak-anak kaum muslimin. Amin. Ustaz Somad, saya ini orangnya jahat. Dulu saya orangnya nakal. Saya tidak ingin anak saya lebih nakal daripada saya. Maka saya masukkan anak saya ke pesantren. Begitu baru orang tua baik. Ini orang sekarang enggak. Ustaz, saya ini goblok. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini orang tua error. Ingat ibu, ingat bapak. Ini sebenarnya yang di tengah ini adalah jalan yang sudah dipasang brikade. Sebelah kiri bapak-bapak, sebelah kanan ibu-ibu, sebelah tengah ini jalan untuk jalan kiai dan ustaz. Ternyata protokoler hancur lebur malam ini. Semuanya diisi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salah? Tak ada yang salah. Begitu cinta mereka. Mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondok pesantren. Mereka tidak melegitimasi, melegalkan campur aduk laki-laki dan perempuan. Makanya dibuatkan tenda. Ini laki-laki. Sini perempuan. Ini laki-laki. Ini perempuan. Yang tengah ini. Mereka adalah orang-orang yang juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz enggak berani mengatai mereka? Banyak polisi gitu. kira-kira anak-anakku alumni pesantren Ar-Risalah nanti setelah kalian tamat mau jadi ustaz boleh? Mau jadi tentara bisa? Mau jadi polisi lulus? Mau jadi wali kota? Bisa. Siapa bilang tidak? Cuman saya mau nanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira mana yang lebih besar perannya dalam dakwah? Jadi ustadz atau jadi polisi? Awas kalian tertangkap. Sekarang saya ustadz, lalu kemudian saya jumpa anak muda sedang bonceng. Kecepatannya 30 km. Tapi pegangannya 130. Lalu kemudian saya berhenti di tempat anak-anak yang sedang pacaran itu. Lalu kemudian saya berhenti. Pulang dari luar kota jam 2 malam. Ketemu anak-anak geng motor pacaran-pacaran duduk-duduk mabuk-mabuk. Lalu kemudian saya turun ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ayyuhallazina pacaran. Kira-kira apa yang terjadi? Mereka tangkap saya, dicampakkannya saya ke sungai. Coba kalau yang turun itu polisi, pakai pistol. Hei anak-anak muda, mana STNK BPKB? Mana? Kira-kira mana yang paling mereka takuti saat itu? Ustadz atau polisi? Tadi katanya ustadz. Gak konsisten. Biarkan bajunya polisi, biarkan bajunya tentara, biarkan bajunya dokter, tapi isinya tetap ustaz. Coba bayangkan bajunya tentara, tapi dia yang azan di musola. Allahu akbar, Allahu akbar. Preman-preman yang sedang duduk, siapa yang azan itu? Tentara. Ayo kita ke masjid. Siap alumni Ar-Risalah jadi tentara? Siap. Siap alumni Ar-Risalah jadi polisi? Siap. Kalian lebih punya kesempatan lulus untuk tes TNI Polri. Kenapa? Karena ketika diperiksa dada kalian bersih, karena di pesantren kalian tidak pernah merokok. Betul? Coba kawan-kawan kalian yang di luar, cabut. Ustaz kok tahu? Saya dulu cabut merokok. Itulah besarnya pengaruh teman. Berteman sama yang baik, insyaallah Pak. Baik. Berteman sama tukang jual parfum, insya Allah dapat baunya. Tapi kalau berteman sama tukang las, apinya bolong-bolong baju dia. Baunya, bau karpetnya keciuman. Mohon maaf bapak tukang las, jangan tersinggung. Berapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari setelah itu mati. Bukan karena saya hebat, enggak. Memang ajalnya sudah sampai. Jadi dulu datanglah kawan yang tidak baik, ngajak saya, Mat. Dia enggak manggil ustaz, manggil Mat aja. Mat, ayo kita cabut yuk. Wah, aku enggak mau cabut. Aku tetap di pesantren. Ayo cabut. Enggak mau. Bencong. Disebut bencong itu bangkit. Apa? Kalau kau memang jantan, ayo kita cabut. Ayo. Cabut. Sampai disempat cabut, beli rokok. Mat, ayo merokok. Enggak, aku enggak merokok. Takut sama ustaz. Ayo merokok. Enggak. Nah, kau kan bencong kan? Apa? Mana dia? Begitu pas sedang merokok, lewat kiai. Mana mungkin kiai ngeliat kita? Kita udah bacakan ayatnya. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Mungkin dia ngeliat kita. Mobilnya mundur lagi. Turun kiai, nanya. Merokok? Merokok? Enggak. Yang satu ini penakut. Merokok? Enggak. Pas bilang enggak itu asapnya keluar. Angkat. Masuk. Selesai sholat maghrib, bacakan nama-nama di kertas. Al-asma al-mazkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismi at-tahlim wa qismi al-lughati al-arabiyyah. Nama-nama yang tertulis di kertas ini, seluruh santri yang tertangkap tadi harap dipanggil ke mahkamah. Tapi nama saya tidak dipanggil. Kenapa? Karena tadi habis asar saya sholat sunat hajat 2 rakaat. Sholli sunnatul hajat. Hajatnya ya Allah, buatlah kiai lupa ya Allah. Kalau memang dia lupa, aku baca nanti Yasin 3 kali. Dan aku berjanji sampai mati aku berhenti, tidak akan kuhisap itu lagi. Akhirnya sampai Isya nama saya enggak disebut. Itulah doa saya yang paling makbul. Kalian di pesantren bisa lulus jadi polisi, bisa lulus tes tentara. Kenapa? Karena dada kalian bersih. Adapun mereka anak-anak yang di luar yang cabut-cabut itu, pas nanti ikut tes polisi diperiksa, dada berawan. Kalian punya kesempatan yang luar biasa. Ustaz, saya enggak mau jadi polisi, Pak Ustaz. Saya enggak mau jadi tentara, Pak Ustaz. Saya mau jadi ustaz. Mau ke mana kamu sekolah? Saya mau ke Mesir, Pak Ustaz. 5 orang alumni Al-Azhar Kairo ada di Lubuk Linggau. Allahu Akbar. Tadi ada kelas saya, sekarang sudah jadi kiai, ada di sini. Ustaz dari Mesir? Ya. Tahun berapa Ustaz ke Mesir? 1998. Naik pesawat dari Jakarta, Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu, Pak Ustaz? Itu tiket paling murah. Sampai ke Kairo. Begitu sampai di Mesir, melihat piramid. Masya Allah, inilah kubur Fir'aun yang hebat itu, ya. Lalu melihat sungai Nil, disinilah Nabi Musa dulu dihanyutkan. Ya, betul. Nampak cantik dan indah. Habis itu masuk kelas di Al-Azhar Kairo. Begitu masuk ke dalam, berjumpa dengan guru-guru besar Al-Azhar. Berjambang, hidung mancung, pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Macam saya sekarang. Cuma saya tak mancung. Sudah tahu alasan kenapa saya selama ini enggak mau pakai sorban? Hidung saya hilang. Lalu kemudian mereka pun ngomong, saya mahasiswa baru waktu itu. Assalamualaikum, kata dia. Waalaikumsalam. Di hadhihi al-munasabah as-sa'idah tatakallam an qadhaya falastiniyah fa inna 'amalat as-salam fi syarq al-awsat lan tatahaqqaq illa bi sahab al-israiliyyin min al-aradi al-muqaddasah. Lama saya melong, barulah menyesal kenapa tidak tamat pesan, kenapa main main. Sampai terlintas di pikiran saya, masuk ke kelas, dosennya bahasa Arab, orang Arab, bukunya bahasa Arab, dibuka makin stres, Arab gundul. Arab yang gondrong aja gak bisa, lagi Arab gundul. Gara-gara dulu di pesantren main-main, stres saya. Sampai terpikir saya mau balik kampung, mau balik kampung. Malu, dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. RT RW camat udah diundang. Kalau gitu terjun aja ke Sungai Nil, takut mati. Mau terjun ke Sungai Nil, takut mati. Mau balik kampung, takut malu. Antara malu dan mati, malu mati, malu mati, malu mati, malu mati. Akhirnya saya curhat sama kakak kelas saya. Bang, ya aku stres nih bang. Memang udah kulihat tanda-tandanya. Jadi gimana bang? Yang penting kau belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Akhirnya saya belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Saya selesaikan S1 saya di Al-Azhar 3 tahun 10 bulan LC. Wow. Dapat saya ijazah LC. Apa itu LC? Lagi cemas. Itu maka ditulis nama saya di belakang. Pesantren Modern Ar-Risalah Mega Maulid bersama Kiai Haji Abdul Somad LC. Lagi cemas. MA menghadapi anak-anak Ar-Risalah. Masya Allah. Tabarakallah. Selesai saya tamat LC, pulang ke kampung halaman. Tapi saya tetap mau. Waktu itu saya mau diajak kawan ke Baghdad. Man, ya, nanti tamat LC Al-Azhar kita ke Baghdad. Oke. Karena waktu itu Saddam Hussein memberikan beasiswa S2 gratis. Sekolahnya di Baghdad, namanya Universitas Saddam Hussein. Pokoknya mau berangkat. Begitu mau berangkat, datang jet bus. Di bomnya Baghdad, rata dengan tanah. Mau kuliah kemana? Baghdad hancur berkeping. Makanya di antara presiden yang paling saya benci di dunia, George Bush. Sampai hati dia meratakan itu. Kenapa Ustaz gak kuliah di Jakarta aja? S2 di Jakarta 1 semester 5 juta. Sidang terbuka 10 juta. Sidang tertutup 15. Buka tutup 25. Duit gak ada. Di Al-Azhar 4 tahun. Gratis. free. Berangkat ke Mesir gratis, semuanya ditanggung. Ketika saya bawa ijazah LC, saya tanya, "Syekh, ini ijazah LC ini bisa untuk tiket pesawat dari Kairo ke Jakarta atau sampai Pekanbaru Riau? Takutnya nanti sampai Jakarta enggak ada duit beli tiket gimana?" Dia tanya, "Ada enggak airport di belakang rumahmu?" Ditanggung tiketnya. Tiket itu dari mana? Dari Al-Azhar. Al-Azhar dapat dari mana? Dari wakaf. Bayangkan berapa orang yang berwakaf untuk Al-Azhar. Ceramah saya malam ini, ceramah besok subuh, mengalir pahalanya untuk orang-orang yang berwakaf untuk Al-Azhar. Bapak ibu yang tidak tamat pesantren, yang tidak punya pesantren, yang bukan kiai, bukan habaib, tapi amalmu bisa tetap mengalir. Bagaimana caranya? Berwakaf untuk jalan agama Allah dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi. Besok pagi, kalau mau diamalkan isi ceramah ini, besok pagi datang ke pesantren, temuin kiai, tanya, "Pak Kiai, berapa semen yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa lokal yang perlu?" "Kamu mau bantu?" "Enggak, nanya aja." Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pulang saya, batal ke Baghdad. Jadi Ustaz kemana? "Saya S2 ke Malaysia. Dari bumi 1000 menara ke bumi 1000 makcik." Malaysia banyak makcik dan pakcik. Hati saya tetap di Arab, tapi saya kuliah di Kuala Lumpur, di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Nama fakultasnya FPI, tapi bukan Front Pembela Islam. FPI, Fakulti Pengajian Islam. Cuma 2 semester, karena tiap hari saya di internet cuma nyari beasiswa, beasiswa, beasiswa, beasiswa, beasiswa. www.google.com, beasiswa, beasiswa, beasiswa. Yang ada di kepala saya, beasiswa, beasiswa, beasiswa. Akhirnya dapat, ada satu negara yang akan memberikan beasiswa. Anak Indonesia mendapat jatah 15 orang. Nama negeri itu Maroko. "Jadi Ustaz tamat dari Maroko?" "Ya, dekat dari Maroko Pak Ustaz." Payah ya ngomong sama orang gaptek. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. "Jauh Ustaz kuliah ya?" "Ya, Ustaz kuliah jauh karena banyak duit." "Karena enggak ada duit. Di situ gratis. Beasiswanya dari mana?" "AMCI, cari di internet. AMCI. Apa itu Pak Ustaz?" "Ajong Marokan Cooperation International. Lembaga internasional memberikan beasiswa. Yang penting kirim pas foto, kirim paspor, kirim ijazah, kirim transkrip nilai, buat surat permohonan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Abdul Somad ingin mendaftar." Habis itu berdoa, "Ya Allah." Ternyata doa orang yang sedang kesulitan diterima Allah. Banyak-banyak berdoa, "Ya Allah, terimalah ya Allah." Akhirnya dapat email, diterima di Darul Hadis Al Hasaniyah. Saya pun berangkat. Sampai di sana, bahasa Arab alhamdulillah, bahasa Inggris alhamdulillah sikit-sikit. Yes, no, yes, no, bisa. Ternyata di sana enggak pakai bahasa Inggris lagi. Harus ngambil satu mata kuliah bahasa Perancis. Saya ngadap ke rektor, "Assalamualaikum Pak Rektor. Namanya Syekh Dr. Profesor Dr. Ahmad Al-Khamlishi." "Assalamualaikum Syekh." "Ya, ini bahasa Perancis enggak laku di Indonesia. Lebih laku bahasa Jawa." "Pripun kabare, Ape?" "Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga." "Bahasa Palembang belum belajar sama Habib." "Enggak laku bahasa Perancis di Indonesia. Kalau kamu mau belajar di sini, ikuti mata kuliah ini. Kalau kamu tidak mau, out, keluar, pulang, cabut." Takut saya. Akhirnya belajar lagi dari awal. "Selamat pagi, onyo. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa?" "Komong tutapel." "Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute, Yesui Etudiong Adarul Hadis Etablisme. Saya tidak bisa bahasa Perancis, bisanya cuma bahasa Arab saja. Je ne parle pas français, parle arabe anglais. pokoknya patah-patah tuh lidah. Demi untuk apa? Dapat bea. Mudah-mudahan anak-anakku alumni Ar-Risalah dapat beasiswa insyaallah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Gak ada bintang malam ini. Ternyata bintang sudah turun ke Ar-Risalah semuanya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. 1 tahun 10 bulan selesai S2, saya pun pulang membawa 2 ijazah LCMA. Apa itu? Lagi cemas mencari anak gadis. Belum nikah. Sekarang udah punya anak, tapi baru sekali. Masih ada 3 seat lagi kosong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Jangan takut anak sekolah pesantren nanti makan apa. Ini banyak orang tua takut, ngapain anak di pesantren? Nanti kalau tamat SAG, sarjana agak gila. Nanti kalau masuk pesantren MAG, Master Alam Gaib. Sampai ada ibu-ibu, ini ibu-ibu ini yang banyak ngomong ini. Apa kata si ibu? Kamu ngapain sekolah pesantren? Tengok tuh anak mama. Yang satu SE, sarjana ekonomi. Yang satu SH, sarjana hukum. Yang satu MSI, master segala ilmu. Kamu nanti tamat pesantren mau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Ternyata Allah punya kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ponakannya yang diejeknya pesantren tamat nanti mau kerja apa? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ternyata Allah punya kuasa. Sekarang dia tinggal numpang di rumah ponakannya itu, karena ponakannya itu sekarang punya pesantren, santrinya ribuan orang. Anaknya yang dulu dibanggakan, sekarang tidak bisa tempat menumpang, angkuh, sombong. Allah punya kuasa. Hai ibu-ibu, nanti kalau ada calon mantumu, jangan kau sisihkan karena dia pelajar agama. Kamu titelnya apa? SH. Masuk. Kamu titelnya apa? SA. Come on. Kamu dari mana? Dari pesantren. Out. Ibu-ibu siap punya mantu taman pesantren? Nah, anak pesantren, segera. Jalan sudah saya kasih. Sebelum hati mereka berubah. Pokoknya besok habis surat subuh datang. Kupinang kau dengan bismillah. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Belum. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki. Allahu Akbar. Berapa banyak yang dulu disepelekan, berapa banyak yang dulu dihina, dicaci maki, tapi Allah punya kuasa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masukkan anak ke pondok pesantren, selamat dari pergaulan bebas. Jangankan mau pacaran, melihat perempuan pun mereka tak bisa. Nih santri-santri, mana bisa dia ngeliat perempuan? Kenapa? Ada Ustaz Somad di antara mereka. Kalian tak bisa ngeliat perempuan. Ustaz dulu waktu di pesantren ada perempuan, 1800 santrinya laki-laki semua. Kemana mata memandang, cap lonceng. Gak ada perempuan. Kami dulu di pesantren, ngeliat perempuan seminggu sekali, hari Ahad, hari Minggu, saat ada nenek jenguk cucunya. Itulah ngeliat nenek-nenek. Tapi karena jarang ngeliat perempuan, nenek-nenek pun cantik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kalian sedang digembleng. Di sini kalian dibiasakan bangun pagi, tahajud malam, iktikaf, baca Quran. Pak Ustaz, nanti kalau anak saya di pesantren katanya radikal. Di pesantren ini memang radikal. Kenapa? Karena saya disediakan di kamar kopi radik. Makanya radikal. Tapi radikal membunuh, menghantam, mencaci maki. Di pesantren mereka diajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam mendapatkan rahmat. Ibu bapak jangan takut anaknya masuk pesantren jadi teroris, jadi ekstremis. Anak pesantren itu bukan ekstrim. Anak pesantren itu adalah es krim lembut dan manis. Ustaz, saya gak mau anak saya di pesantren. Kenapa? di pesantren itu nanti darah seninya tidak mengalir. Siapa bilang? Di pesantren Ar-Risalah mereka diajarkan marawis, diajarkan barzanji. Tadi begitu sampai saya dengar sayup-sayup mereka membaca al-barzanji. Al-jannatu wa na'imu hasanul lima yusalli wa sallimu alaih badu wa sallallahu. Abtadi ul-imla abislidatil aliyya mustadirun faidhal barakati ala ma'ana lahu wa awla. Ada darah seni dalam diri mereka. Dengar suara mereka tadi. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Ada. Ah, enggak maulah puasa itu kan lagu jadul udah lama. Kami maunya lagu-lagu yang baru. Mereka bisa juga lagu baru. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Kalau kalian tak percaya, coba aja tes. Nanti ketika mereka datang mau minang anak bapak ibu, tes. Fit and proper test pertama, berapa hafalan Qur'annya? Baca dia. Siapa nama kamu? Kamu mau datang petatang petenteng mau minang anak saya? Iya pak. Berapa hafalan Qur'an kamu? Memang gak banyak, tapi bapak silakan tes. Oke, saya akan tes sesuai nama kamu. Nama kamu siapa? Nama saya Anas pak. Apa cakul usbur binas? Kamu? Nama kamu siapa? Nama saya Torik Pausat. Apa cakul? Wassama iwat Torik. Kamu? Nama saya Imran Pausat. Ah itu agak panjang. Baca surat Al-Imran. Memang nama saya Imran Pausat. Tapi sehari-hari saya dipanggil Kulhu. Apa cakul? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Lulus. Nama saya disebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan anak pesantren. Anak pesantren bisa memanah, anak pesantren bisa berenang, anak pesantren bisa berkuda. Karena dalam pelajaran mereka diajarkan, alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibaha, berenang, warrimaya, memanah, waruku wal khail, berkuda. Siapa bilang tidak bisa? Ustaz tiga-tiganya bisa. Insyaallah. Berenang Pak Ustaz belum dites lagi. Memanah Pak Ustaz, di rumah ada busurnya dua. Satu busur panah 1 juta. Dua busur 2 juta. Banyak duit Pak Ustaz, mereknya Casio, kasih orang. Naik kuda Pak Ustaz, kalian lihat aja di YouTube. Tulis aja di YouTube, Somad naik kuda, enter. Nampak kan saya naik kuda? Nampak, padahal paling takut waktu naik kuda itu. Takutnya kuda itu melompat kita jatuh. Sakitnya gak seberapa, malunya. Streaming seluruh Indonesia. Keluar berita, Ustaz Somad jatuh patah. Na'udzubillah. Anak-anak muda, kalian bangkitkan semangat. Mudah-mudahan atlet-atlet berkuda, pemanah, berenang akan lahir dari pesantren Ar-Risalah, insyaAllah. Apa yang mau dites dari Ar-Risalah? Mau lomba marawis, mau lomba hadrah, mau lomba burda. Dari sini juaranya. Mau olahraga, memanah, berkuda, dari ini olahraganya. Betapa malunya kita, ternyata pemanah, berkuda, bukan dari kalangan pesantren. Siap kita rebut ini prestasi di masa akan datang. Siap? Mesti siap anak pesantren. Anak laki-laki tidak pernah pacaran karena tak pernah melihat perempuan. Dan anak perempuan terjaga, rambutnya tak pernah ditengok orang. Rambutnya tak pernah nampak orang. Bayangkan itu. Adapun saudara-saudaraku, oleh sebab itu maka alhamdulillah, beruntung kalian anak-anakku, adik-adikku di pesantren Ar-Risalah, terjaga kalian. Semereka yang di luar sana, anak SMP, masih lumayan anak SMP. Waktu saya haji, apa kata jamaah haji Indonesia waktu kami masih kuliah? Dari mana dek? Dari Kairo bu. Di sini ngapain? Pergi haji, cepat-cepat pulang kalian dari Mesir ya. Indonesia sudah gawat nak. Anak TK pacaran sama anak SD. Saya sangka basa-basi. Ternyata memang beneran terjadi. Tapi itu tidak terjadi pada santri-santriwati Ar-Risalah. Nampaknya ada juga yang pacaran. Yang sudah sempat pacaran, yang tidak di pesantren, buka HP, cari namanya, delete. Buka HP, cari FB, buat namanya di FB, unfriend. buanglah mantan pada tempatnya. Apa ini pacaran-pacaran ini? Bohong aja itu pacaran. Bohong! Jalan pas hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu. Hati-hati ya, yang awas jatuh ya. Begitu udah nikah, mana matamu? Ada itu pacaran. Yang kalian pacaran-pacaran. Yang kalian pacaran-pacaran. Ustaz Somad, anak saya pacaran gimana Pak Ustaz? Suruh dia nikah. Jangan kasih dibawa orang. Gak apa-apa Pak Ustaz, kan cuma makan mie ayam sama bakso. Mana engkau tahu dia macam-macam buat gelap-gelapannya? Jaga anak gadismu, jaga anak laki-lakimu. Dibelikan motor, anak lajang, anak gadis diberikan bonceng. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. Padahal saat pernikahan adalah hari paling sakral mulia. Pada saat itulah seorang bapak akan senang melihat anak gadisnya akan duduk di pelaminan, meleleh air mata bahagia ibu menengok anak duduk bersama sambil membacakan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi hari itu justru kemarahan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan wadah yang jodoh. Padahal hari itu mestinya dia tersenyum. Hai anakku alumni pesantren Ar-Risalah. Iya bapak, sudikah engkau menikah dengan anakku? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Hari itu hari senda gurau, hari itu hari bahagia. Tapi betapa malunya, karena apa? MBA, Married by X. Mau meledak bom atom sudah. Bangsa dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan wajib dan wajib untuk tunai. Jangan kesini lagi. Orang dulu nikah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember baru akikah. Januari nikah, Desember baru akikah. Sekarang Januari nikah, April, oi. Bolak-balik SMS saya, bolak-balik kirim WhatsApp ke saya. Ustaz Somad, apa hukumnya anak gadis, anak lajang menikah padahal sudah hamil Pak Ustaz? Apa hukumnya orang yang hamil dinikahkan Pak Ustaz? Nikahnya sah, buka al-fiqhul islami wa adillatu. Yang jadi masalah ketika anaknya lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin siapa? Terserah, bin Samsung, bin Sony, bin Oppo. Yang kedua, nanti kalau anaknya itu lahir pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, maka abang kakak laki-laki ini tidak bisa menjadi wali bagi adiknya, karena mereka tidak ada hubungan nasab seayah. Mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau bapaknya mati, jangan keras-keras mati Pak Ustaz, lembut-lembut, kalau bapaknya mati, maka si anak tidak dapat warisan karena mereka tidak ada hubungan nasab. Yang paling memalukan, si bapak punya anak gadis, ternyata anak yang pertama gadis cantik jelita, mau dipinang oleh laki-laki, maka si bapak tidak bisa jadi walinya. Ini anak saya Pak Ustaz, rambutnya, air liurnya, darahnya, sudah tes DNA di Singapura. Ini tes DNA anak saya, DNA gak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari ya? Alhamdulillah, anak gadis bapak, anak gadis ibu terpelihara di mana? Di pesantren. 6 tahun dia tamat, usianya 19 tahun, kuliah dia 4 tahun, pokok kayu sudah kuat. Pokok kayu kalau sudah kuat silakan di luar, gak apa-apa. Tapi kalau pokok kayu yang kecil, dia mesti ada dijaga dalam poli. Karena kalau tidak dijaga di polybed, nanti akan datang yang memakan akarnya. Datang kuman memakan, datang kambing memakan, datang ulat mengejar pucuknya. Sekarang ulat suka makan pucuk, pucuk. Akarnya, batangnya, daunnya, pucuknya. Siapa yang akan menjaga itu? Solusi problematika masalah umat adalah pesantren. Tapi di banyak tempat pesantren penyakitnya kasihan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru bahasa Inggris, PNS. Guru nahu, guru sorof, guru balaghah, guru mantik, guru bayan, guru fikih, guru qaidul fikih, guru usul fikih. Hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. apakah bisa guru-guru pesantren ini di PNS kan? Bisa. Gak bisa kami mem-PNS-kannya Pak, kata Pak Bupati, kata Pak Gubernur, kata Pak Wali Kota. Oke, tidak usah PNS, tapi dia tetap diberikan gaji Honda. Kok Honda? Kenapa gak Yamaha Kawasaki? Honda, honor daerah. Dari mana? APBD, Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Mana bisa Pak Ustadz? Pak Bupati yang baik, Pak Wali Kota yang baik, kalau dia ambil APBD, dia berikan hibah, nanti bisa ditangkap KPK, karena tidak meletakkan dana pada tempatnya. Mereka bisa dibela, dipayungi hukum oleh Perda Peraturan Daerah, yang membuat peraturan daerah DPR. Jelas? Bupati, wali kota, takut mengucurkan dana, nanti temuan ditangkap KPK. Ada payung hukumnya, apa? Perda, peraturan daerah, bantuan, kontrol, pengawasan, perda. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Nih yang akan memilih wakil-wakil rakyat. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Jangan lupa, jangan sampai kerumunan malam ini berubah menjadi buih-buih di tengah laut. Hanya pasir di tepi pantai. Saya ingin kerumunan malam ini menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Siap? Siap pilih yang peduli pesantren? Siap pilih yang peduli perda syariah? Siap pilih yang menolong agama Allah? Takbir! Jangan tidur tanggal 17 April hari Rabu pagi. Ini habis zuhur baru bangun, lihat quick count. Pagi itulah saatnya engkau memberikan suaramu sehingga terpilih. Bapak wali kota yang cinta pesantren sudah terpilih. Bapak bupati yang cinta pesantren sudah terpilih. Bapak wali kota yang cinta kepada habaib, pada ulama sudah terpilih. Tapi anggota-anggota dewan yang fotonya sudah manjat pokok kayu, calon-calon caleg-caleg yang balehonya besar-besar, itu semuanya berada di ujung jari bapak dan ibu semua. Kalau mau anak-anak kita selamat, selamat pesantren-pesantren, selamat santri-santri, selamat guru-guru agama, pilih wakil rakyat yang peduli pada agama Allah. Siap? Ini nampaknya Ustaz Somad kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya bukan caleg. Jadi Ustaz enggak nyalek, untuk apa saya caleg? Wapres aja saya enggak mau. Sombong dia. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi, kau tak masuk surga. Lalu omongan Ustaz Somad tadi bukan sombong, cuman mau menjelaskan bahwa kita ngomong tidak ada kepentingan. Saya bukan jurkam, saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, murni datang ke pesantren. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Aku hanya ingin agar umat Islam mayoritas menjadi prioritas. Setuju? Jangan sampai kita mayoritas tapi kita tidak prioritas. Jangan sampai kita banyak tapi kita tidak punya suara. Uang itu uang kita, tanah ini tanah kita. Salahkah kita pakai untuk pesantren kita? Tidak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting ke depan. Salat sudah, puasa sudah, haji umroh sudah, tapi amar ma'ruf nahi mungkar, siapa yang akan berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak lain tidak bukan alumni-alumni pesantren ar-risalah ke depan, insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 kurang 15. Pas 1 jam saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi Kiai Fahmi mengatakan saya ceramah sampai jam 1. Masya Allah, tabarakallah.